والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوانا بارك الله فيكم، melanjutkan topik yang telah kita sampaikan qabla dhuhur tadi atau sebelum dhuhur tadi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini merupakan bimbingan ulama, karena memang para ulama Allah Azza wa Jal jadikan dan tinggal di muka bumi itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim taubahnya seperti an-nujum fis-sama, sebagaimana bintang-bintang yang di langit. Tatkala bintang itu menerangi, tatkala bintang itu menjadi petunjuk arah, na'am, maka para ulama pun demikian. Sehingga kewajiban bagi kaum mukminin di antara bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada para ulama adalah as-siqatu bihim, rasa percaya yang harus kita tanamkan terhadap mereka. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tatkala menyebutkan hadis dalam Sahih Muslim, ad-dinun nasihah, agama itu nasihah, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, lillah wali kitabih wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa'anatihim, termasuk nasihat kepada a'immatil muslimin, min jumlati a'immatil muslimin, termasuk bagian daripada a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin ialah ulama. Dan nasihat kepada ulama ialah wajib tentang qabul khabarihim, wajibnya menerima khabar mereka. Nah, ulama-ulama yang mauthuqun, mu'tabarun, masyhurun, ulama-ulama yang dipercaya, ulama-ulama yang dikenal, yang dianggap kiprahnya baik dalam sisi dakwah, ta'lif, tulisan, karya-karya, dan lebih khusus raddul mukhalifin, para ulama yang dikenal punya jasa membongkar, membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Karena ini masalah tidak semua orang bisa melakukan. Nah, Dan jangan sampai kemudian dibalik. Kita tanamkan keraguan dan ketidakpercayaan kita kepada para ulama yang memiliki banyak karya-karya, yang memiliki muhadarah-muhadarah, ucapan-ucapan terhadap bantahan mukhalifin dengan istilah ulama ini ulama yang keras. Naam, tidaklah semua orang kecuali dibicarakan olehnya. Kita ini perlu ulama-ulama yang lembut, ulama-ulama yang memberikan raqaiqul qulub. Naam, ulama-ulama yang punya hikmah, ulama-ulama yang mereka itu bijak. Naam, kalau boleh seorang itu munsif, sikap adil, dan dia tahu tentang apa yang ada pada Al-Quran, maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu penuh dengan rujuj. Bahkan bukan hanya kepada kelompok tertentu, kadang menyebut seseorang. Mau tahu? Kadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ta'ifah tertentu. Kadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang golongan tertentu. Sampai satu surah khusus dengan apa? Penjelasan apa? Al-Munafikin. Iya. Yeah. Ada surah khusus kan ya? Surah Al-Munafikun. Nah, khusus menjelaskan tentang apa? Orang munafik. Karena orang munafik itu bantahannya, penjelasannya tidak bisa pakai otot. Nah, pakai tenaga, pakai kekuatan. Diajak gelut, diajak berkelahi. Bahaya. Dia akan mengeluarkan fitnah-fitnahnya. Tapi kalau dengan hujjah wal bayan, dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan ilmu, mati kutu mereka. Nah, surat khusus membantah dengan penamaan yang khusus pula kepada seseorang yang getol, gencar, berusaha untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah. Surat apa itu? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kadang beliau juga menyebut secara global gerakan-gerakan tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Contohnya apa? Al-Qadariyatu majus halil ummah. Qadariyah itu majusinya apa? Umat ini. Nah, kadang beliau menunjuk seseorang, ditunjuk siapa dia, dan seorang disuruh berhati-hati. Tatkala kisah Dzulkhaisirah At-Tamimi memprotes kebijakan Rasul dalam membagi apa? Membagi harta yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib untuk dibagikan kepada orang-orang yang di situ sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Adil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Nah, bangkit para sahabat, sebagian kisah menyebutkan Umar bin Khattab, sebagian menyatakan Khalid bin Walid. Izinni ya Rasulullah adrib unuqah. Izinkan aku ya Rasulullah, saya penggal leher orang ini. Bahaya. memprotes, membuat keonaran di tengah-tengah kaum muslimin, meragukan tentang kebijakan Rasulullah. Bahaya orang ini. Tapi coba, Rasulullah bukan karena ingin membela tokoh kemungkaran ini, tetapi dampak dan akibat jika orang ini dibunuh, akhirnya beliau tidak membolehkan, jangan dibunuh. Karena kalau sampai dibunuh, bahaya. Isu yang menyebar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh temannya sendiri, ya. Karena masih nampak orang ini apa, rajul yusalli. Da'hu fa innahu rajulun apa? Yusalli. Tinggalkan inisiatifmu untuk membunuh dia karena dia masih sholat. Nah, sampai-sampai sebagian sahabat masih mengungkap berapa banyak orang yang sholat tapi apa, etikatnya rusak, punya keinginan-keinginan jahat. Nabi pun terus masih memberikan apa, memberikan pendidikan kepada para sahabat bahwa diutusnya beliau di muka bumi ini bukan untuk kemudian seorang membongkar apa yang ada dalam dadanya. Nah, tapi ingat, ketika orang ini pergi, maka Nabi SAW mengisyaratkan, saya kharuj min hadzal rajul qaumun. Langsung menunjuk akan keluar, akan lahir dari orang ini keturunan orang-orang yang mereka itu disebutkan tentang sifat-sifat khawarij. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujus sahm minar-ramiyah. Orang-orang yang mereka itu keluar dari agamanya seperti melesatnya anak panah dari buruannya. Nah, Nabi SAW juga pernah ditanya ketika ada seorang wanita yang menginginkan dirinya, nah, dikhidbah, dilamar, nah, dilamar, terus tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, datang kepadaku dua orang, Abu Jahm dan Muawiyah. Kata Rasul, amma Muawiyah farajulun su'luq la mala lah, wa amma Abu Jahm la yadha'u asah an atiqih. Rasul mengatakan, adapun Muawiyah, dia itu miskin. Su'luk dikatakan miskin, enggak punya duit, enggak punya harta. Nah, mau nikah dengan orang miskin kan gitu ya. Nah, adapun Abu Jahm dikatakan dia tidak pernah meletakkan tongkat dari apa? Bahunya. Dari pundaknya. Sebagian mengatakan bahwa la yadhu 'asan atatih. Tidak pernah yang namanya tongkat itu lepas, ya, dia sandarkan, dia angkat dari pundaknya. Ada yang mengatakan suka bepergian, ya, bawa apa, bawa rangselnya pergi terus nggak pernah di rumah. Lah kalau suami kerjanya begitu terus, huruj terus, ya, nah, nikah baru, afwan ya dek ya, saya ini mau huruj 4 bulan, loh kita kan baru nikah. Tapi kan itu kan di jalan Allah. Naam. Terus nanti siapa yang ngasih kehidupan saya? Allah sudah. Saya tinggali kamu sebagaimana Nabi Ibrahim meninggali 1 kantong air dan beberapa roti. Insya Allah ini cukup. Naam. Pulang ternyata istrinya sakit. Macam-macam. Allah musta'an. Iya, terus gak pernah di rumah. Adapun yang kedua, sebagian memaknakan dharrab, suka mukul. Nah, siapa kira-kira suka kalau punya anak perempuan dapat ikhwan salafi tapi suka mukul, bukan hizbi dia. Hah? Karena kalau hizbi enggak mungkin yang namanya ikhwan al-sunnah mau menikahkan anaknya dengan apa? Hizbi. Salafi. Hah? Salafi, seorang salafi tapi suka mukul, ada tidak? Ada tidak ya, akhi? Hah? Saya enggak nuduh loh. Cuma tanya ada tidak? Mungkin mudah-mudahan tidak ada, tapi ada kan gitu. Suka mukul. Mukul kadang-kadang bukan hanya mukul pada badan, tempat-tempat yang di situ dikatakan ghair mubarrih. Nah, tempat-tempat yang di situ tidak mau mubarrih, kadang kepada apa? Kepala, jedot-jedotkan ke dinding. Nah, asal kamu ngaji enggak pernah betul kok sama urusan begini. Oh, benturkan ke tembok misalnya. Tampar, dipukul. Kayak orang nyiksa, walayadubillah, anggaplah hewan gitu ya. Tendang ke sana kemari. Mungkin terjadi seperti itu. Allahumma musta'an. Ini anaknya orang ya, akhi. Dia masih manusia. Wajar, kadang-kadang wanita itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, kesalnya kepada suami, seperti yang diisyaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, satu keburukan yang dilakukan suami, semua kebaikannya runtuh. Tidak dia ingat. Naam. Baik. Kadang dia suka bersuara. Kalau boleh dikatakan ya bahasa kita cerewet gitu ya. Wah, menurut cerewet kayak sambil kamu kan gitu ya. Nah, tidak begitu juga. Nasihati. Nah, Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Fa ikhwanna barakallahu fikum. Sehingga jangan fobi, jangan antipati. Bahkan kita butuh bimbingan seperti itu. Kalau Nabi SAW tidak membimbing kepada umatnya, membiarkan ketika Dzul Khuwaisrah pergi begitu saja, tidak tahu tentang apa yang dibawa, mungkin umat tidak terbimbing. Begitu pula para ulama ketika menasihati, hati-hati dengan si fulan, wa'alan, tokoh-tokoh, kok ucapannya mengkritik orang terus ya, begitu. Kita ini perlu belajar yang enggak pernah mengkritik. Nah, baik, yang lurus-lurus, yang enak-enak terus itu, masya Allah. Barang siapa yang merasa dalam belajar tidak pernah terkritik, nah, maka dia telah menganggap dirinya seorang yang sempurna. Karena memang namanya belajar itu apa? Apa? Raf'ul jahala apa? An-nafsi, yang namanya belajar itu mengangkat kebodohan daripada pribadi kita. Lah kalau enggak pernah merasa terkritik, pinter kan begitu ya? Semua sudah benar. Semua sudah apa? Benar. Allahumma sta'an. Kembali kepada apa yang dikatakan Ibnu Qudamah, wa tarku ta'arudillah diraj. Apabila telah datang Al-Quran, datang sunnah, hadis yang sahih, tinggalkan bentuk penentangan dengan cara seorang membantahnya. Dengan alasan-alasan terkadang mengatakan bahwa ini tidak cocok dengan akal. Seperti yang dikatakan Asy'ariyah. Rata-rata kita dulu waktu belajar di SD, akidahnya itu akidah Asy'ariyah. Iya. Wujud, baqa, qidam, kan gitu ya. Mukhalafatu lil hawadits. Itu puji-puji kan, karena apa? Kenapa tiap hari apa? Di masjid-masjid, di surau-surau, kan begitu ya. Di antara perihal yang mereka katakan bahwa Allah Azza wa Jal itu tidak disifati dengan sifat ghadab, enggak mungkin Allah disifati sifat marah. Enggak mungkin. Secara akal namanya marah adalah ghalayanuddam fil qalb, gejolaknya darah dalam kalbu. Iya. Gak bisa mengendalikan diri kan begitu. Lah kalau itu disifatkan Allah, berarti Allah dalam kondisi apa? Coba berpura-pura. Berarti Allah Azza wa Jal tidak bisa mengendalikan apa? Dirinya. Loh, kok aneh ya? Ngukurnya dengan diri antum semua ini. Jangan diukur dengan diri-diri kita. Karena sifat Allah itu sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kan demikian ya. Penuh dengan apa? Tanzih, disucikan. Anin naqais. Dari berbagai macam kekurangan. Nuthbit. Kita menetapkan. Kama asbatallah fi kitabih. Sebagaimana yang Allah tetapkan tentang sifat itu atas dirinya pada Al-Quran. Demikian pula kama asbatahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditetapkan Nabi dalam hadisnya. Dengan tanpa ada at-ta'arrud. Tanpa ar-rad. Contoh lagi sifat mahabbah. Gak mungkin Allah itu cinta. Gak mungkin Allah itu menyintai. Allah itu cinta misalnya pada hambanya. Gak mungkin. Karena cinta definisinya apa? Al-ma'il. Ada sifat kecondongan. Berarti Allah condong. Ya. Nah kalau sudah condong nanti muatan-muatannya tidak adil. Subhanallah. Amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Dari situ mereka tolak. Nah, kalau boleh jujur, andai kata mereka pun ditanya sifat-sifat yang mereka tetapkan, nah, mereka tetapkan yang katanya sesuai dengan akal, itu kalau boleh kita timbang-timbang dengan akal, sesungguhnya mereka pun terjebak. Itu sya'nu ahlul bid'ah. Kebiasaan orang bid'ah itu membuat satu kaidah dilanggar sendiri. Iya. Membuat satu kaidah ditabrak sendiri. Nah, maka dikatakan pula wata'wil, tarku ta'wil yang dikatakan untuk meninggalkan jangan menta'wil. Dikatakan tangan, loh, kok tangan? Kalau begitu Allah Azza wa Jal tangannya itu berarti punya jari yang beruas, kemudian punya pergelangan, kemudian punya siku. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, melazimkan, menetapkan tangan, sifat tangan bagi Allah, melazimkan pula rincian tentang apa itu tangan yang dikatakan ada ruas-ruas jarinya, ada pergelangannya, nah, ada lengan, ada siku. Siapa? Siapa yang kemudian mengajari Anda tatkala menetapkan tangan kemudian harus merinci seperti itu? Di sana ada sebuah berita bahwasanya Allah Azza wa Jal lahu yadan wal yadahu mabsuqatan, bahkan kedua tangannya apa? Terbentang. Pada hadis yang sahih, inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Qalbu manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah, dan Allah membolak-balikkan sekehendak Allah. Dulu dia baik, sekarang dibalik menjadi orang yang tidak baik. Dulu dia itu seorang dikatakan mungkin tokoh sufi, tokoh hizbi, sadar menjadi salafi. Dulu salafi. Dulu salafi. Juga begitu ada pula yang dibalik oleh Allah. Berubah. Nah. Dulu banyak orang-orang yang dalam kondisi ingin membebaskan dari berbagai macam fitnah, mengkhawatirkan keselamatan agama dirinya, pada sebagian sampai meninggalkan bangku-bangku sekolahnya yang umum dulu ya, misalnya apa, kepada tingkatan perkuliahan, khawatir naam kampus baunya seperti itu. Naam. Akhirnya dia memilih. Memilih mungkin ingin kursus tertentu sehingga dengan itu dia pakai untuk bekal dirinya mencari sebuah ma'isyah. Dengan memperhatikan untuk tidak ada hal-hal yang mukhalafah syar'iyah seperti ikhtilaf dan yang lain. Atau dia merintis untuk bekerja, berdagang, berusaha dan sebagainya. Lah ada apa sekarang salafiyun? Ada apa sekarang salafiyun? Saya nyesel dulu keluar kuliah. Sekarang kok dipakai ya? Banyak ma'had-ma'had buka. Buka adanya di sana apa? Pelajaran atau lembaga-lembaga yang sifatnya apa? Dikatakan dengan istilah apa? Ikut program yang disilakan atau kemuadalannya atau program yang dikatakan intisabnya, menginduk. Atau yang sudah dikatakan terakreditasi. Jadi butuh para pengajar itu ya eselon-eselon. S1, S2. Hati-hati jangan sampai jadi es krim. Nah, oh kalau begitu dipakai ya. Oh, sehingga tak kuliahlah. Yang dulu mungkin sudah begini, selesaikan lagi. Tanpa melihat bahwa fitnah senantiasa memantau dan akan menerkam, dan tanpa ia sadari terkadang seorang jatuh lebih jauh dan lebih jauh. Naam. Wa tashbih, tarkut tashbih, tidak boleh menyerupakan. Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat apapun. Wa tamtsil, menyamakan. Wama ashkala min dalik wajaba imanuhu lafzan. Dan barang siapa yang muskil, kok enggak paham atau ada muskilah, saya kok kurang jelas ya ketika Allah Azza wa Jal menyatakan wa kursiyuhu samawati wal ard, tentang kursinya Allah itu dikatakan seluas langit dan bumi, walaupun ini dikatakan bukan sifat Allah ya. Wa kursiyuhu samawati wal ard, tentang kursinya Allah itu, karena kursi makhluk seluas langit bumi. Ada yang mengatakan ilmu kursinya itu. Karena kalau dimaknai ilmu, dimaknai ilmu, maka ilmu Allah terbatas. Ilmu apa? Ilmu Allah terbatas. Oh, ada pula yang mengatakan kursi ya kursi betulan. Tidak boleh takwil-takwil. Nah. Sementara tafsir yang mu'tabar dikatakan apa? Maudhi apa? Qadam ar-Rahman, tempat dipijakkan kedua kaki ar-Rahman. Nah, kadang seorang dalam kondisi karena muskil, kalau begitu saya tawakuf. Makna tawakuf apa? Ya kursi. Lah apa kursi? Ya kursi. Lah apa? Ya kursi. Ini kan muskil ya. Berpura-pura ingin menjadi seorang yang munsif, ingin adil. Perhatikan, kalau terjadi muskilah seseorang dalam memahami sifat secara khusus, dan kaidah ini juga boleh kita kembangkan, kalau terjadi muskilah seorang dalam agama, tentunya kalau muskilah dalam agama tanyakan kepada ulul zikr. Di sini boleh memberikan bimbingan, wa ma ashkala min dalika wajaba imanu. Jangan gara-gara seorang dalam kondisi belum mampu memahami terus menolaknya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengimaninya, meyakininya. Yakin bahwa itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif mengatakan wajib imanhu lafzan. Wajib mengimani lafadznya. di situ diberikan sebuah catatan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh bahwa ucapan Ibnu Qudamah ketika mengatakan wajaba imanuhu lafzan, kewajibannya hanya mengimani masalah lafadznya saja, kata beliau, qawlu sahibi al-lum'ah, adapun ucapan penulis lum'ah yaitu Ibnu Qudamah, wajaba al-imanu bihi lafzan wa ammal kalam sahibi lum'ah fahadhi al-kalimatu mimma luhidha fi hadhihi al-aqidah. Ini termasuk yang di situ dikomentari. Ada sebuah kritikan dari para ulama tentang kalimat ini. Naam. Wa qad luhidha fiha 'iddatu kalimat. Naam. أخذت على المصنف إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. Kata beliau, termasuk perkara yang tidak samar, hal yang sangat jelas, mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah menetapkan sifat itu mengimani apa yang telah tetap, berita yang tetap dalam perihal sifat itu, kalimat yang baik secara lafadznya itu harus diimani, maknanya pun harus diimani, maknanya pun harus diimani. واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة. Dan juga harus ada keyakinan bahwa nama-nama dan sifat ini ialah pada hakikat sesungguhnya. لا على المجاز, dan bukan kiasan, dan bukan apa? Kiasan. Wa anna laha ma'anin haqiqatan taliqu bi jalalillah wa 'azamatih. Dan perlu difahami bahwa setiap sifat yang warid yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dengan sebuah lafaz yang ada itu mesti ada maknanya. Tinggal terkadang kita belum diberikan oleh Allah Azza wa Jal kemampuan untuk memahami. Jika terjadi kekurangan, ketidakmampuan dalam memahami, bertanyalah kepada para ulama, maknanya apa. Nah, kemudian apabila memang terjadi satu perkara yang di situ para ulama pun tidak menjabarkan, maka itulah yang dikatakan wajib mengimani lafaz dan maknanya. Tentunya maknanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tsumma qala wa tarku at-ta'arud li makna, demikian pula menjauhkan, menjauhkan dari menentang makna yang ada pada sifat tersebut. Wa tarku atau na'am wa naruddu ilmahu ila qa'ilih, dan mengembalikan tentang ilmu kepada yang berucap. Wa naj'al 'uhdatahu ala naqilih, adapun urusan terkait dengan apa yang dinukil, apa yang dijelaskan, itu kita kembalikan kepada siapa pemahaman itu. Kita nukilkan, kita kembalikan. Ittiba'an li tariq rasikhin fil ilm, sebagaimana hal ini dianjurkan dalam rangka mengikuti jalan yang dilakukan para ulama yang mendalam ilmunya. Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin. Di mana Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang mereka mendalam ilmunya pada Al-Qur'an biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah firman yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang punya faham yang dalam, mereka ketika mendapati sebuah perkara yang kadang-kadang itu menjadi iskal, maka mereka mengatakan yaqulun amanna bih, kami mengimaninya, kullum min indi rabbina, semua ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwanna barakallahu fikum, sehingga semua berita yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hak, itu berupa kebenaran dan wajib menerimanya. Jangan sampai kemudian muncul dalam diri kita keraguan. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis yang sahih, itu hak, perkara yang hak. Karena apa? Al-haq itu min indillah, kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sifati, Allah menyifati Rasul alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berucap didominasi, dipengaruhi oleh hawa nafsu, namun yang diucapkan itu wahyu semata, wahyu semata. Maka sangat disayangkan kalau tiba-tiba ada penjelasan tentang perkara ini, dalilnya kitabullah, ini dalilnya sunnah Rasul, seorang mengatakan, ya sebentar saya pikir dulu, nah saya pelajari dulu. Nah, ketika di situ perkara-perkara yang sangat jelas, perkara-perkara yang tidak ada ihtimalnya. Naam. Kemudian perkara yang lain yang juga kita harus fahami, makanatul ulama, kedudukan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama apa? Warathatul anbiya, para ulama itu pewaris nabi. Maka di antara perihal yang juga harus kita tanamkan kepada kita, qabul khabar, menerima khabar dari ulama, terkhusus dalam hal ini tentang akabirul ulama, ulama-ulama yang dikatakan senior, ulama-ulama yang memang sudah membidangi, ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang ahlinya. Tidak kita katakan bahwa kalau datang ulama-ulama yang junior dengan kebenaran kita tolak, tidak. Karena yang namanya kebenaran itu, kalau memang itu perkara benar, datangnya dari pihak siapapun wajib untuk diabaikan. Hah? Itu diterima. Sebagai contoh, Abu Hurairah itu pernah ditugaskan oleh Rasul untuk jaga apa? Jaga zakat kan gitu ya, sedekah. Kok hilang terus gitu ya? Sampai-sampai kemudian iblis atau setan mengajarkan, mau suatu doa yang jika kamu baca sebelum tidur, di situ akan menjadi penjagaan dirimu. Allah akan menjaga sampai kamu bangun, sampai kamu bangkit dari bangun tidurmu. Yaitu sebelum baca apa? Ayat Kursi. Siapa yang bawa berita ini? Iblis. Ya, iblis diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, terjadi demikian demikian. Maka beliau mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Benar apa yang diberitakan kepadamu, tetapi dia itu pembohong, dia itu pendusta. Nah, jadi kabar itu walaupun datangnya dari seorang pendusta, dengan catatan sebuah kabar yang benar, yang hak, datangnya dari seorang tokoh kebid'ahan, datangnya dari seorang tokoh hizbi, kalau itu merupakan perkara yang hak, itu saja wajib kita disuruh menerimanya. Paham ya? Nah, apalagi kalau kemudian sebuah berita yang datangnya dari seorang alim, na'am, yang dikenal tentang kesolehan, juhudnya dan kesungguhannya. Tetapi yang harus difahami, intabihu, jangan tuk ini. Yang perlu difahami, tidaklah dengan istilah bahwa apabila ada sebuah kebenaran dari manapun datangnya, apakah dari orang-orang yang dia itu dikenal sebagai tokoh kebid'ahan atau sebagai tokoh kebid'ahan, tokoh kesesatan, dan yang semisalnya, sebuah berita yang benar itu harus diterima. Jangan terus mengambil kesimpulan, oh kalau begitu karena dia itu kadang-kadang bawa berita benar, berarti boleh berguru dengan orang-orang yang tersesat. Boleh tidak? Karena kadang-kadang bawa kebenaran. Sehingga saya mau berguru dengan hizbi itu, tokoh hizbi itu, dengan orang yang tersesat itu, akan saya pilah-pilah. Yang benar saya ambil, yang tidak benar akan saya tolak. Begitu caranya. Begitu caranya. Bedakan antara seorang mengambil yang disilakan dengan talaqqi, yang dikatakan talaq, mencari ilmu, dengan seorang menerima berita. Adapun dalam masalah kaidah mencari ilmu, menjadikan guru seseorang yang diambil ilmunya, ambillah pernyataan Muhammad Ibn Sirin. Qala rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, ilmu agama yang kita pelajari itu merupakan perkara agama itu sendiri. Fangguru, sensitiflah, demikian pula punyalah filter, kepekaan, kemampuan memandang. Bang guru punya kemampuan memandang. Jangan asal belajar kepada siapapun. Bang guru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah kepada siapa kamu mengambil agamamu. Jangan asal bermain bermajlis. Oh enggak, kalau saya enggak mendapati apapun kecuali dia itu mengajarkan akidah, sama kitab lum'ah juga dia ajarkan, sama. Nah, hanya saja dia itu seorang yang membela-bela misalnya Ihya Ats-Tsurats. Nah, atau dia itu orang yang terkait dengan masalah Radio Roja, enggak mempermasalahkan, baik-baik kok di dalamnya. Nah, Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Fa ikhwanna barakallahu fikum, itu harus dibedakan. antara seorang ketika berguru mengambil ilmu dari seorang dengan penerimaan khabar, dengan penerimaan khabar. Lah kalau begitu, kenapa para ulama ketika meriwayatkan hadis, menolak khabar-khabar yang dibawa oleh para pendusta? Bukankah yang dibawa itu benar? Nah, bukankah yang dibawa itu adalah hadis-hadis yang dhaif? Nah, atau dia kondisinya lemah yang dikatakan dhaif? Jawabannya, qana barakallahu fikum. Kalau dikatakan bahwa orang-orang yang pendusta itu ditolak periwayatannya, oh yang dibawa hadis kok ditolak, perkara benar kok ditolak, ketahui babur riwayah, masalah periwayatan itu memerlukan kepada hal yang kedua tadi, fangduru amman ta'khudhu dinakum, dari mana kamu mengambil agamamu. Seorang murid meriwayatkan dari gurunya, kan begitu. Nah, jangan kamu mengambil riwayat-riwayat dari kadzdzab, dari para pendusta. Nah, orang yang dhaif dikhawatirkan dia meriwayatkan, terjadi di situ pencampur adukan. Orang-orang kadzdzab, para pendusta, dikhawatirkan dia mencampur adukan perkara-perkara kebohongan dengan kebenaran. Itu namanya intiqa. Seorang dalam kondisi ingin betul-betul membersihkan periwayatan itu dari andilnya orang-orang yang punya celaan pada dirinya atau tercela pada dirinya. Kemudian ikhwanna barakallahu fikum, satu perihal yang perlu kita yakini, di antara sifat-sifat yang mulia yang ada pada kaum muslimin, bahkan itu merupakan fitrah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan, fitratullah allati fatarun nas 'alaiha, sebuah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu maulud yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrahnya, di antara fitrah. Artinya manusia itu majbulah, kalau boleh dikatakan gawan bayi ya, walaupun kadang-kadang gawan bayi itu bisa berubah. Fitrah manusia itu asalnya ialah hubb, atau dikatakan apa? Cinta atau mahabbatu lil haq, cinta kepada kebenaran. Wa qabulul haq, dan menerima kebenaran, itu fitrahnya. Asal fitrahnya manusia itu cinta, mahabbatul haq wa qabulul haq, cinta kepada kebenaran dan menerima kebenaran. Lah terus ada apa? Kemudian manusia kok berubah? Nah, kan iya. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa'abawa fayuhawidani ayunasirani ayumajizani. Asal manusia itu kadang fitrahnya baik, cinta kepada kebenaran dan menerima kebenaran, Islam diterima. Kok tiba-tiba berubah dia? Wal'iyadubillah, jadi musyriki, jadi ahlu kitab, jadi nasrani, Yahudi. Salah sebabnya disebutkan Nabi, fa'abawah, orang tuanya ikut andil merubah fitrah sang anak tadi. Diyahudikan dia, dirubah dinasronikan dia, atau dirubah dia menjadi seorang yang beragama majus. Sebagian ulama mengatakan termasuk bagian dari fa'abawah, termasuk bagian dari kedua orang tua. Kalau orang tuanya baik, Orang tuanya apa? Baik, masya Allah. Banyak terjadi. Orang tuanya muslim, ibunya, bapaknya, naam, bisa ngaji, sholatnya bagus. Kok tiba-tiba anaknya berubah menjadi Nasrani? Siapa ini? Dari rumah gak diajari seperti itu. Orang tua juga gak mengajarkan, gak senang. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Sebagian menyebutkan di situ termasuk yang diikutkan dengan istilah fa'aba waqtu orang tua ialah al-muallimi, al-mudarrisi, pengajar atau guru. Hati-hati. Hati-hati kalau jadi pengajar dan guru menyesatkan orang. Nah. Oh, ternyata dia belajar ke negeri fulan, ketemu dengan gurunya. Masuki dengan apa? Dengan syubhat yang luar biasa. Nah, akhirnya pulang-pulang sudah membawa agama yang lain. Dipengaruhinya lah orang tuanya. Orangnya pun kadang tertarik, orang tuanya pun kadang tertarik. Semua keluarganya mungkin dipengaruhi. Nah. Baik. Jadi harap para orang tua punya sikap dan keadaan yang dikatakan yaqadhah. Jangan terlena, jangan tertidur. Tapi dalam kondisi seorang betul-betul terjaga. Di rumah enggak diajari seperti ini. Bapak ibunya juga orang yang baik. Kok tiba-tiba dapat dari luar, dari mana ini? Nah, bisa saja dia mendapatkan seorang guru yang tidak baik. Nah, tapi jangan kemudian dengan itu pula seorang ketika mempercayakan anaknya diletakkan di tempat-tempat lembaga pendidikan, misalnya ala ma'had, misalnya ikhwan letakkan anaknya, afwan ya akhi, anak saya itu sudah 4 tahun, bolehkah ikut tarbiyatul aulad? Naam, faddal. Pulang-pulang kok macam-macam ucapannya. Di rumah enggak diajari, muncul ini gurunya kayaknya pada kurang ajar semua ini. Gurunya enggak baik-baik semua ini. Kan begitu ya? Jangan. Jangan seperti itu. Bisa saja karena keteledoran orang tua enggak mau ngantarkan anaknya berangkat, suruh berangkat sendiri, pulang suruh pulang sendiri, akhirnya di jalan dia merekam di gardu misalnya, pada televisi. Atau lewat rumah, masya Allah rumahnya kaca, bukan ribbon misalnya kaca putih, kok TV-nya besar, dihadapkan ke jalan, anak di situ. Hati-hati. Nah, baik, fa ikhwana barakallahu fikum. Kalau kita meletakkan, menitipkan anak-anak kita pada sebuah lembaga pendidikan yang kita yakini misalnya saudara-saudara kita adalah orang-orang yang thayyibin, punya kesungguhan mengajar, seandainya ingin atau terjadi sesuatu, maka jangan terburu-buru menanamkan rasa ketidakpercayaan. Nah, tanyakan dulu baik-baik. Nah, lebih-lebih lagi kalau kemudian kita sudah tadi yang dikatakan meragukan, kalau kemudian datang berita-berita yang datangnya dari seorang alim, gak mungkin semacam ini. Nah, gak betul semacam ini. Jadi asalnya fitrah manusia itu apa? Hubbu atau mahabbatu apa? Al-haq. Senang, cinta kepada kebenaran dan qabulul haq. Nah, dan itulah yang menjadi sifat kaum mukminin. Juga disebutkan tentang sifat orang-orang mukmin. Di samping dia mencintai kebenaran, di samping dia menerima kebenaran, tidak hanya di situ. Yang kedua ialah ittiba'ul haq. Kalau sudah sampai berita kepadanya, diikutinya lah. Kalau sudah berita sampai ke banyak diterima, diikutinya lah apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, kalau seorang datang misalnya dia punya usaha apa? Apa? Saya ini punya usaha, tapi usahanya itu ada keterkaitan dengan meminjam uang di bank karena butuh modal. Nah, fatwa ulama tidak boleh. Tidak boleh seorang gara-gara ingin mengembangkan usahanya terus minjam ke bank, walaupun dengan persyaratan ketika mengembalikan itu tidak ada tambahan dan tidak ada bank yang membuka seperti itu. Iya, kan enggak ada ya. Namanya bank tak pinjem nih kamu 100 juta, wis enggak usah lah. Ya, dikembalikan utuh. Yang penting utuh. Enggak diambil apa tambahannya. Bukan ziyadah atau persentase. Ana yakin enggak ada namanya bank seperti itu. Kecuali mungkin bank siapa ya? Nah, Bang Toyib katanya. Katanya Bang Toyib. Ya, panggilan abang, mungkin ada abang. Bang Toyib bagus, bang. Bang, pinjami uang saya. Iya, nanti kalau sudah selesai kembalikan ya. Itu Bang Toyib katanya. Toyib, itu tidak boleh. Karena seorang melakukan muamalah ribawiyah. Melakukan apa? Muamalah ribawiyah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan yurbis sadaqat, yamhur riba wa yurbis sadaqat. Namanya riba itu walaupun seolah-olah mengembangkan usaha, tetapi itu tidak akan lama. Betul sisi dunia yang berkembang, tapi di sisi Allah itu terhapus, tidak ada hasilnya. Wa yurbis sadaqat, tapi justru yang berkembang dan punya hasil adalah perihal-perihal yang baik, seperti perkara seorang bersedekah. Iya, tapi ya saya enggak punya modal seperti ini, dan ini perkara yang susah. Nah, enggak mungkin orang enggak bermuamalah. Nah, kan mulai begitu kan. Saikhwanna barakallahu fikum. Di samping qabul, manusia itu punya kecenderungan menerima kebenaran, tetapi yang harus diperhatikan ittiba al-haq, bahkan at-tahkim, jadikanlah itu sebagai pemutus perkara. Seringnya kita kalau menghadapi satu masalah diputuskan ini dalilnya, ini konsekuensinya, ini resikonya. Ya afwan, terus saya harus usaha apa, kan gitu ya. Nah, ini sudah bertahun-tahun saya rintis, sayang kan. Nah, Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Kemudian akhwanna barakallahu fikum, dengan itulah di sana sesungguhnya ada yang dikatakan sawarif atau mawani, perihal yang menyebabkan orang itu menyimpang, menolak ketika kebenaran datang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Allah azza wa jalla menyebutkan dalam hadis kudsinya, "Aku ciptakan manusia itu dalam kondisi hanif, berpaling dari apa? Ketidakbenaran, lurus di atas kebenaran." Fajtalatuhum syayatin, maka syaitan pun menggodanya. Naam, syaitan menggodanya. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang sebab-sebab di mana seorang menolak kebenaran, di antara perkara yang wadih, yang jelas, terbesar dalam hal ini adalah al-jahlu, kejahilan. Nah, seorang yang dalam kondisi bodoh, nah, terhadap suatu perkara, itulah yang sering mendominasi dia menolak kebenaran. Jahil. Kalau muskilahnya yang terjadi bahwa seorang tidak tahu dan ingin belajar, itu lebih mudah. Ya akhi afwan, saya kok belum jelas, saya tidak tahu tentang masalah ini. Sebelumnya saya itu tidak suka dengan perkara ini. Tolong jelaskan dalilnya. Sebagai contoh, walaupun nanti berujung kepada perkara orang-orang itu mungkin inat menentang, istilah dengan apa? Meluruskan saf. Iya. Merapatkan saf, meluruskan saf, sawu shufufakum, tarasu wa'tadilu, hadu bainal manakib. Rapatkan saf, luruskan, hendaknya menyatu antara apa? Pundak juga mata kaki. Wala tad' furujatus syaitan, jangan kamu biarkan syaitan itu masuk di celah-celah saf yang tidak rapat. Sebagian orang mengatakan kaki ketika dirapatkan antara kedua kaki orang itu kan longgarnya lebih besar, ya. Paham tidak? Kalau kita sholat, misalnya ini dua orang kan, ya, kan mesti kakinya empat. Kecuali kalau ada satu sebab orang kakinya satu. Rapat begini, iya kan? Nah, si A ini kaki satu dengan kaki duanya lebih lebih besar ini longgarnya. Kenapa kok tidak masuk di sini syaitannya, katanya? Paham? Kok tidak di sini? La tada furujatul syaitan, jangan kamu biarkan syaitan itu masuk ke celah-celah ini. Nah, hati-hati. Kalau sampai Anda berhujud seperti ini, nanti jahilnya kuadrat lagi. Naam, tahu kuadrat? Lebih bahaya jahil kuadrat itu. Kalau yang namanya bodoh itu masih mau belajar, mau menerima ilmu, itu insya Allah akan terjadi kebaikan. Tapi kalau sudah kuadrat, hati-hati. Itu lebih repot. Ngilangi angka 2 di atas mililiternya itu nanti. Bahaya itu. Baik. Pada sebagian mengatakan, saya ini tidak khusyuk kalau sholat itu dengan merapatkan kaki. Ada sebagian ikhwah yang bercerita sampai tahu dikecil tidak, diinjak kuat tuh. Oh, mau lari kemana kamu? Awas besok lagi. Bahkan diisukan di tempat-tempat tertentu, ini kalau ketemu orang jenggotan, celananya cingkrang, ini mesti nih kalau sholat nginjak-injak kaki orang ini, hati-hati. Padahal enggak juga. Wong kita kalau dalam kondisi sholat kemudian kita rapatkan, orang itu menjawab, ya jangan terus diikuti terus ya akhi, jangan dikejar, nanti antum kayak orang apa? Akhirnya sholatnya kan begini kan kakinya, ya? Gak mungkin. Ya sudah, posisinya luruskanlah kaki Anda mungkin dengan sebahu Anda, setara dengan bahu Anda, cukup. Kanan kiri kok dikejar dikit, terus pergi. Nah, jadi seorang dengan kejahilan itu kadang menentang, dan itu juga merupakan musibah al-jahl. Juga di antara sebab-sebab di mana kebenaran itu ditolak, al-haq itu ditolak, artinya sudah mulai keluar dari fitrahnya, disebutkan oleh ulama bahwa kalau kesalahan itu terjadi pada seorang yang lahu sadar lahu qabul indan nas, orang yang tersohor, orang yang dikenal, orang yang pemuka, orang yang jadi tokoh, ini kadang-kadang kalau kesalahan itu terjadi padanya, orang kadang berat menerima kebenaran. Loh, ini kan tokoh kita, ini kan ustaz kita yang paling dikedepankan, ini kan panglima kita, macam-macam kan gitu ya. Kok salah? Gak mungkin. Iya. Gak mungkin. Jadi kadang suatu kesalahan, penyimpangan, itu kalau terjadinya pada seorang yang dianggap seorang yang tokoh, maka orang-orang bawahnya itu kadang-kadang apa? Ngeper. Iya. Padahal yang namanya kesalahan itu datangnya dari siapapun, katakanlah itu salah. Iya. Katakanlah itu salah, hanya perlu cara-caranya. Misalnya kesalahan terjadi pada seorang penguasa, apakah di masa-masa dahulu pada khalifah, atau ke masa-masa pada kerajaan, atau kalau bahasa kita kepada seorang presiden, hendaknya kita katakan itu salah, tetapi dengan cara yang baik. Jangan dimimbar-mimbar, ini presiden kita begini-begini, kesalahannya diurut, mari kita demo, ini macam-macam. Jangan. Nah, itu namanya tahyij. Itu bukan mazhab atau manhaj al-sunnah. Bukan jalan al-sunnah. Menjelek-jelekkan seorang penguasa di mimbar-mimbar. Nah, dan cukup berat kalau yang terjadi kesalahan itu seorang yang ditokohkan. Nah, paham ini? Paham ini? Terjadi tidak ini? Ya gak mungkin ya, ini ustaz ini masya Allah ilmunya ini begini, gak mungkin dia orang yang dikedepankan, dia ini. Kalau ada masalah rujuklah kepadanya. Nah, kalau ada masalah-masalah dakwah, rujuklah kepadanya. Orang itu sudah ditazkiyah, macam-macam. Gurunya banyak. Termasuk perkara yang kedua. Satu kebenaran itu sulit. Satu kebenaran. Naam. Itu sulit diterima. Kalau seorang dalam posisi mendapati sebuah kesalahan, dan kesalahan tersebut didukung, jadi ada pendukungnya, dinisbahkan kepada ucapan seorang alim, yang mana alim ini seorang yang dihormati, yang dimuliakan, yang dikenal tentang dakwanya, keilmuannya. Sebuah kesalahan, seorang dalam kondisi mendapatkan sandaran penisbahan. Ini kadang kebenaran sulit seorang menerimanya. Contoh, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Ihya'at-Turat, yang para ulama mengatakan muassasah hizbiyah, satu kiprah dari sebuah yayasan yang hizbi. Naam. Itu bukanlah tersesat dan tidak betul yang menyesatkan. Tidak betul orang-orang yang mengatakan bahwa Ihya'at-Turat itu sebuah yayasan yang tersesat, dengan mengatakan karena At-Turat itu direkomendasi oleh ulama-ulama kibar. Ya. Oh, Syekh bin Baz saja memuji. Naam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga memuji. Baik. Nah, di sini kita perlu memiliki satu sikap. Tidak dengan brutalnya kita mengatakan bahwa kita jelek-jelekkan Syekh bin Baz rahimahullah, kita cela masyayikh seperti itu, kita jatuhkan pula nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya begitu. Tidak. Tetapi dalam hal ini, apabila sebuah kesalahan nampak dan cukup jelas dan ditekuni oleh ulama-ulama yang membidangi, maka kaidahnya man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Siapa yang tahu sebuah perkara menjadi hujjah atas orang yang tidak tahu. Kalau ini dipegang, maka masih muncul sebagian orang mengatakan, oh berarti Anda menuduh Syekh bin Baz orang yang tidak tahu. Iya. Yeah. Anda menuduh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad orang yang tidak tahu dalam hal ini. Bukan demikian ya akhi. Ada perkara-perkara yang kadang seorang alim ketika datang seorang dalam kondisi menggambarkan sesuatu, ya dipoles dengan bagusnya. Kata Syekh Mukbir rahimahullah, saya yakin kalau Syekh bin Baz tahu tentang hakikat Ihya' Turats, bukan hanya semata-mata mengkhabarkan kami ini yayasan yang menyantuni para da'i, yang menyantuni orang-orang yang akan membuat sumur, menyantuni berbagai macam masyru' pembikinan masjid, tahu tentang kebobrokannya, adanya bentuk bai'ah, adanya faham takfir, dan berbagai macam hal, saya yakin Syekh tidak akan berfatwa seperti itu. Nah, jadi pada sebagian menolak kebenaran itu, ketika sebuah kesalahan itu punya sandaran, punya bemper istilahnya kan gitu. Nah, punya apa? Bemper. Kemudian perihal yang juga menjadi mawani', penghalang ketika seorang menolak kebenaran, itu ialah hawa nafsu yang meliputi misalnya ujub, misalnya kibr, misalnya hasad. Ujub, membanggakan apa yang ada pada dirinya. Kibr, dengan kesombongannya. Hasad, dengki. Sebagai misal, ketika seorang dikatakan bahwa Anda berada pada sebuah jalan yang tidak benar, paham Anda salah, maka dia pun membuat pembelaan-pembelaan. Setahu saya tidak pernah salah. Saya berjalan di atas kaidah. Ini dalilnya, ini pengajarannya. Nah, atau dia menyombongkan diri dengan berbagai macam perkara-perkara yang menunjukkannya. Atau seorang dengki. Sebagai misal, seorang dalam kondisi diingatkan oleh seorang alim, hati-hati, saya peringatkan tentang orang ini, dia seorang yang dalam kondisi bermain-main dalam dakwah, dia seorang yang dalam kondisi berubah-ubah wajah, kadang begini, kadang begitu. Hati-hati dengan orang ini. Cara dia membuat makar, berjalan di atas seorang yang para ulama mengecamnya, menyalahkan tentang kepribadiannya. Dia pun hasad dengan mengatakan, saya tidak tahu dengan akal apa orang-orang itu mempengaruhi Syekh Fulan sehingga keluar fatwa seperti itu. Nah, ahibbatul kiram, barakallahu fikum, tidak panjang lebar dalam menjelaskan perihal ini, bahwa apa yang mungkin sempat kemarin disampaikan oleh Ustadzuna yaitu Ustaz Muslim dari Karanganyar, ketika menyampaikan terkait dengan fatwa Syekh Rabi. Fatwa Syekh Rabi terkait dengan seorang tokoh, ya, pembesar kan begitu ya, nah, yang dielulukan, yang diagungkan, bahkan pada sebagian pihak menomorsatukan, adalah apa yang terjadi pada Dzulqarnain, atau sebagaimana mengatakan Ustaz Dzulqarnain As-Sanusi. Naam, Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali mengeluarkan sebuah statement dan pentahdiran, dan jangan difahami istilah tahdir itu mengeluarkan dengannya seorang dari Ahlussunnah, tapi lihat dulu poin-poinnya, ya. Contoh sebelum kita mengkerucut seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tadi yang kita sampaikan, ketika ada seorang wanita yang didatangi laki-laki yang ingin mengkhidbahnya, melamarnya, ketika belum menyebutkan Abu Jahm, rajulun apa? La yadha'u 'asa'an atiqih. Bukankah itu sebuah tahdiran? Hati-hati, jangan dengan itu kamu. Dia itu orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Apakah kita katakan bahwa dia bukan sahabi? Nah, contoh lain. Ada akhwat misalnya minta pendapat, datang ke seorang yang dipercaya, sebagian asatidzah atau mungkin sebagian saudaranya yang dikenal tentang pengetahuannya, dengan ma'asyarah syabab, dengan mayoritas syabab salafiyin, contohnya di Semarang ini, datang afwan, apakah melalui surat atau melalui istrinya, atau jika aman mungkin bertanya langsung, afwan, saya menanyakan, datang kepada saya Fulan bin Fulan ingin mengajak berumah tangga, naam, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang si Fulan bin Fulan? Dijawab tentunya dengan kebenaran, ya, tentunya dengan apa? Kebenaran, bukan ada unsur dipengaruhi. Nah, bukan ada unsur dipengaruhi, bukan ada unsur tendensi. Jawab, dia itu masya Allah rajin belajarnya. Nah, dia itu masya Allah rapi catatannya, tapi akhlaknya buruk. Nah, muamalahnya kurang baik, diajak bermuamalah berkali-kali tidak menyenangkan. Ya kalau bisa jangan sama dialah, kesian nanti kamu. Pulang-pulang si akhwat tadi nulis, afwan, tadi saya sempat berkonsultasi dengan Ustaz Quran bahwa antum ditahdir. Saya itu ngaji sregep, catatannya lengkap, kok ditahdir? Betul tidak ditahdir? Ya betul ditahdir. Betul tidak? Diperingatkan bahwa antum ini akhlaknya kurang baik, muamalahnya buruk. Betul tidak ada pada? Iya. Oh, berarti tahdirannya terkait dengan kepribadian saya ini. Insyaallah dalam hal ini saya akan berusaha merubah. Iya kan begitu ya? Bukan terus dikeluarkan dari salafi. Paham? Paham tidak ini? Nah, baik. Demikian pula Syekh Rabi tatkala menyatakan dan dinukil oleh Syekh Hani, wa hadzarahu min, dan beliau memperingatkan tentang sebagian menjudulkan Syekh Abdul Qarnain ini, qala la hadza ala tariqil Halabi atau tariqatil Halabi, sebagian dengan lafaz hadzal rajul la'abun yamshi ala tariqatil Halabi fil makr, orang ini orang yang la'ab. La'ab itu kalau untuk anak-anak, la'ab itu kalau untuk anak-anak nakal. Over gitu. La'ab dia. Nah. Tapi kalau orang dewasa dikatakan la'ab nakal, oh dia suka kalau pas ngajar itu sukanya apa marahi orang. La'ab lagi dia, nakal dia. Atau kalau ngajar itu sukanya siapa yang enggak bisa dipukul tangannya, jahat dia, bukan. Nah. Jadi bermain-main. Karena dakwah itu butuh keseriusan. Butuh apa? Keseriusan, tidak bisa dibuat dengan bermain-main. Dikatakan yamshi ala tariqatil Halabi fil makr. Dia berjalan di atas sebuah makar yang dia lakukan, di atas sebuah cara makar yang dilakukan, seperti yang dilakukan Ali Al-Halabi. Yaitu yang dimaksud ialah Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi yang dilulukan oleh Ihya Turas yang berasal dari Yordan. Syekh Ubaid mengatakan rajul mutasattirun bil ikhwan atau ikhwan, yaitu seorang yang seolah-olah menampakkan salafi tetapi berkedok, pada hakikatnya ialah ikhwaniyun. Dia seorang ikhwani. Seorang ikhwani. Yang ketol-ketolnya menyebarkan manhaj terbesar yang dikatakan ikhwan muslimin. At-ta'adzur wa ta'awun. Ma'zira wa ta'awun. Adanya uzur dalam perselisihan, ta'awun satu dengan yang lain. Nah. Juga beliau pun menambahkan dengan istilah mutalawwinun. Mutalawwinun. Tadi yang dikatakan warnanya beragam. Nah. Kemudian setelah keluarnya fatwa tersebut, ternyata orang ini wallah alam, andai kata memang itu sebuah kejujuran dan itu yang kita harapkan, tetapi kalau itu sebuah kedustaan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal membongkarnya dalam waktu yang tidak lama. Menulis sebuah bayan penjelasan tentang pribadinya, kalau boleh diistilahkan sebuah pembelaan, dan ini sudah dimuat. Saya dapatkan di sini pada website kalau nggak salah tidak ya. Dulkurnain.net, nah, Dulkurnain.net. Syukur al-alamah, yaitu ucapan syukurnya dia kepada Syekh Rabi katanya. Di situ dia tulis bahasa Arab dan juga sudah terjemahkan. Dan dia katakan bahwa surat atas peringatan kepadaku telah sampai melewati sebuah catatan tulisan yang ditulis Syekh Hani Buraid. Dan saya berterima kasih katanya kepada guruku yang telah memberikan perhatian. Coba ini dari sini sudah orang mungkin, wah Masya Allah, berarti orang ini apa? Gampang kalau dinasihati berubah. Nah, kemudian At-Tauji katanya, saya juga bersyukur berterima kasih atas arahan. Wa jazahullah khairul jaza, semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan yang terbaik dengan balasan dari sisi Allah. Kemudian beliau pun menjanjikan insyaallah sa'usafir atau sa'azuruhu syekhana Rabi'ah an qaribin, dan insyaallah saya akan berziarah. Coba, sudah ketiga kan menampakkan seolah-olah ingin apa? Baik pula dalam waktu yang dekat. Wa asma'u minhu atauji, akan saya dengarkan dengan seksama apa arahan beliau. Wan nasiha mubasyaratan, nasihat secara langsung. Berarti di situ dengan nasihat tidak secara langsung ini masih meragukan. Iya. Masih ragu dia. Baik. Wal haqqu baghyatuna, yang namanya kebenaran itu adalah apa? Bekal kami. Wan nasaihu fadilatuhu, dan atau nasihat fadilatih, nasihat daripada beliau, nasihat beliau. Balatuna, barang yang hilang dari kami. Wa ayyu syai'in sadara minna yukhaliful haqqa fa nahnu sanataraja anhu bi'idnillah bikulli suhulatin wa surur. Adapun kalau muncul dariku sesuatu yang menyelisih kebenaran, kami akan gampang kembali kepada kebenaran dengan cara yang sangat mudah dan gembira. Kalimat ini sempat dibacakan di hadapan Syekh Muhammad oleh sebagian mereka-mereka yang ada kecandongan dengan syekhnya ini. Akhirnya dibacakan di hadapan Syekh Muhammad, dan sempat Syekh Muhammad asalnya punya mokif, masya Allah, bagus. Kata beliau, ketika ditanyakan, ya Syekh, tentang peringatan Syekh Robi ini disebarkan, dibaca di ini macam-macam, di muhadrah-muhadrah. Naam, kalam ahli ilmi yajib an yunshar. Ucapan seorang alim itu wajib untuk disebarkan. Wa kalam Syekhuna Rabi, kata beliau, ala ru'usina wa'yuina, siap menerima dengan kepala, dengan mata kita, kita siap, katanya begitu, kata Syekh Muhammad. Nah, ketika dimasukkan masukan seperti ini, kata Syekh wa ansah abdi halamana Asy-Syekh Abdul Qurnain, sampai disebut pula mungkin Gilal Faraqain Asy-Syekh Luqman, katanya yadhaba, pergi ke Syekh Robi mendengarkan nasihat begitu. Nah, ini yang dikatakan, masya Allah, Syekh Muhammad Imam memuji beliau dengan disyekh-syekhkan. Hati-hati ya akhi, hati-hati. Syekh Muhammad Imam juga menyayangkan kenapa mereka nukil separuh-separuh, setengah-setengah. Nah, yang kemudian kata Syekh Muhammad Imam, kalau mereka bersegera datang ke Syekh Robi mendengarkan nasihat, menerima apa yang ada tanpa ada sebuah bantahan, itulah dikatakan perkara yang kita harapkan. Wa illa, kalau sampai mereka tidak mau datang, nah, faghairu sidi, maka dia tidak akan berjalan di atas jalan yang lurus. Dia tidak akan berjalan di atas jalan yang lurus. Yang menjadi muskilatnya, ikhwanna barakallahu fikum, orang ini kemudian menulis ketika mengatakan sebagai bentuk penjelasan siapa pribadinya pada poin-poin tertentu, ketika dikatakan bahwa dia berjalan di atas thariqah dalam membuat makar tipu daya seperti apa yang dilakukan Ali Halabi, dia menyanggah, lidzalik aqul lil ikhwah alladzina awsalu akhbaran kadibatan li syekhina. Oleh karena itu saya katakan kepada ikhwan-ikhwan yang menyampaikan berita dusta kepada syekh kami, katanya Rabi, bi anni ala tariqatil Halabi, bahwa saya ini berjalan di atas jalannya Ali Halabi, bainana wa bainakum mi'ad inda rabbina jalla sya'nuh liyahkum bainana bilqis wa huwa ahkamul hakimin. Masyaallah, katanya, saya katakan kepada orang-orang yang melaporkan ke Syekh Rabi sampai kemudian mengatakan saya ini berjalan di atas caranya Ali Halabi, antara kita dengan kalian itu nanti hari perjanjian, hari kiamat nanti, dan akan ditunjukkan Semoga Allah Azza wa Jal yang akan memutuskan antara kita dengan kalian dengan keadilan. Dan Allah Azza wa Jal ialah sebaik-baik pemutus. Coba, mestinya tidak harus begitu. Nah, kenapa dia menuduh? Pertama, alokata dia katakan dengan berita bohong. Kok sampai kemudian Syekh muncul ucapan seperti itu? Kelas yang paling rendah berarti dia ragu dengan apa yang dikatakan asatidzah. Tentang apa? Maklumat-maklumat. Di sini dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa saya itu berjalan di atas jalannya Ali Halabi? Saya mentahdirnya, saya menjelaskannya. Siapa yang mengatakan bahwa saya ini ada kecenderungan dengan Ehasro? Saya juga mentahdirnya. Lu ada apa ya akhir dulu antum mengatakan bahwa orang-orang yang menjelaskan Ehasro antum mengatakan pahlawan kesiangan? Lu antum sendiri sekarang yang jadi pahlawan kesiangan. Kan begitu. Yang kemudian, yang kedua, yang membacakan dan menyampaikan berita kepada Syekh Rabi itu masyayikh. Masyayikh. Kesyihani bin Burai. Berarti apa? Beliau membawa berita dusta kan begitu. Yang ketiga, lazimnya, walaupun ini bukan lazim, andai kata dilazimkan, berarti anda menuduh Syekh Rabi dalam berfatwa terpengaruh dan Syekh Rabi fatwanya tidak mu'tabar karena dipengaruhi, gampang terpengaruh. Nah, kemudian yang berikutnya dia pun mengatakan pula wala adri bi ayyi aqlin yusawiru haula al ikhwah li syekhina Rabi bi anni ala tariqat al halabi. Sampai-sampai dengan akal apa mereka itu mempengaruhi Syekh Rabi sampai Syekh Rabi berkata seperti itu kepada saya. Nah, seperti ini mungkinkah dikatakan seorang dalam kondisi memang dia bertaubat, yang pertama kali mengatakan saya berterima kasih atas nasihatnya Syekh Rabi, atas taujihnya. Kalau memang berterima kasih, amalkanlah fatwa itu ya. Iya. Namanya orang itu kalau salah itu kan nyesel ya. Wah, enggaknya itu kemarin saya sampaikan satu masalah. Setelah ada sebuah nasihat, saya pun menerimanya dan insya Allah saya akan merubah. Bukan saya bersyukur, terima kasih kepada sebagian ustaz atau seorang syekh yang menasihat saya. Langsung begini, ada pun yang ini kan, langsung busukan dada kan gitu. Hati-hati. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menukil. Ada yang menukil. Dikatakan bahwa rahimahullah mura'an mendoakan. Ahda ilayya bi'uyubi. Ada sebagian ulama, dia itu mengatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang memberikan hadiah kepada saya dengan membongkar kaiban, kejelekan-kejelekan yang ada padaku. Senang? Pernah kita berbuat begitu? Kalau ada kesalahan kita, terus ada orang, afwan ya akhi. Saya melihat pada diri anda itu ada sesuatu yang tidak pas atau tidak benar. Oh iya, apa itu? Demikian-demikian. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Sudah anda ingatkan. Barakallahu fi. Kan begitu ya? Bahkan sebagian ada yang memberi hadiah. Dikasih uang. Orang-orang yang mengingatkan misalnya itu merokok kantong nih. Jazakallah khair. 100 ribu untuk anda. Nah, mau gitu? Tapi ya jangan berpura-pura ngajar salah-salah terus. Ustaz Afan itu salah. Nah, siapa yang dapat 100 ribu lagi? Itu namanya nih, duit namanya. Memeras ustaznya. Gitu ya. Al-Muhim, Ikhwana Barakallahu Fikum. Kesimpulan. Untuk sementara hendaknya seorang dengan fatwa yang muncul dari Syekh Rabi, jangan kita ragukan. Karena qabul khabar menerima berita dari seorang alim. Nah, beliau seorang yang dalam kondisi tua usia dan juga dalam masalah keilmuan dan punya khususiah dalam hal ini. Yang kedua, konsekuensinya dari fatwa tersebut, ya paling tidak kita berhati-hati. Paling tidak kita berhati-hati. Nah, paling tidak kita memutuskan, misalnya ada doroh yang diadakan, jangan datang. Karena orangnya sedang diperingatkan, ya. Kalau punya kasetnya di rumah ya sementara ditahan, jangan disetel dulu. Yang punya CD sini jangan disetel dulu, simpan dulu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Mungkin bisa jadi tatkala nanti ke Syekh Robi, kemudian jelas memang betul-betul dia yang bertaubat, Syekh Robi mungkin mencabut fatwanya, kemudian memujinya. Loh, kita enggak akan berubah. Enggak, Syekh Robi salah, dipengaruhi oleh beliau sendiri. Jangan. Ikuti apa yang dikatakan Syekh Robi. Kan begitu ya? Jangan sampai kita juga laku, Ustaz Afan kayaknya beliau ke sana juga ingin mempengaruhi juga nih. Wis biar mempengaruhi juga apa? Al-muhim, ikhwan barakallahu fikum. Nah, sebuah masalah yang seperti ini hendaknya wajib bagi kita ialah qabul khabar, menerima sebuah berita, lebih khusus apabila yang semacam ini dari orang tua kita, dari seorang alim. Nah, dan itu sebuah peringatan, itu sebuah peringatan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan bimbingan kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keteguhan untuk di atas jalan, senantiasa berada di atas jalan yang hak dan yang benar, dan dijauhkan perkara-perkara yang menjadi sebab terpalingnya seorang, terjatuhnya seorang, atau terpalingnya seorang dari perkara yang benar dan terjatuhnya seorang kepada kebatilan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu hafidhakumullah. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini.